sahabat seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Zubair dan Talha, mereka mengumpulkan kekuatan di Mekah bukan untuk menyerang Ali bin Abi Thalib, namun ingin menindak para pembunuh Utsman yang mereka banyak berkumpul di Basrah. Kemudian para sahabat Aisyah, Talha, Zubair dan pasukannya berangkat menuju Basrah. Ya, sekali lagi kita tekankan bahwa mereka bukan ingin memerangi Ali bin Abi Thalib. Mereka ingin menindak tegas orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Maka ketika terdengar telah terjadi kontak senjata antara pasukan Utsman bin Hunayf yang diangkat oleh Ali sebagai gubernur Basrah, terdengar kabar bahwa terjadi kontak senjata antara Utsman bin Hunayf dan pasukan para sahabat, maka Ali bin Abi Thalib pun mengirimkan pasukan 10.000 pasukan, ya, beliau bawa ke Basrah. Maka kemudian asal muasalnya, ya, tidak terjadi pertempuran sama sekali. Tidak terjadi pertempuran sama sekali. Kenapa? Karena Ali mengirim Al-Mihdad bin Aswad dan Al-Qaqa bin Amr untuk berunding dengan Talha dan Zubair. Ya, kemudian terjadi gencatan senjata, tidak terjadi pertempuran. Namun sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah berlalu, ada penyusup. Di waktu subuh mereka menyerang pasukannya Talha dan Zubair. Kemudian pasukan Talha dan Zubair mengira itu adalah perintah dari Ali bin Abi Thalib, sehingga berkecamuklah peperangan, sehingga Talha dan Zubair pun, ya, meninggal dunia atau gugur dalam pertempuran perang Jamal. Nah, kemudian peperangan pun dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib mengembalikan Aisyah radhiyallahu taala anha ke kota Madinah. Ini yang kemarin terakhir kita bacakan, bahwa Nabi SAW sesungguhnya telah mengkhabarkan kepada Ali bahwa akan terjadi pertempuran antara beliau dengan Aisyah. Akan ada perselisihan antara beliau dengan Aisyah. Kata beliau alaihissalam dalam riwayat Ahmad, "Innahu sayakunu bainaka wa baina Aisyata amrun." Sesungguhnya akan terjadi perselisihan antara engkau dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Ali mengatakan, "Ana ya Rasulullah, antara aku dan Aisyah, aku wahai Rasulullah." Qala na'am. Maka kata Nabi, "Iya." Kemudian dia bertanya lagi, "Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah?" Qala na'am, iya. Yang akan terjadi perselisihan itu antara kamu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kata Ali bin Abi Thalib, "Fa'ana asqahum ya Rasulullah." Maka aku akan menjadi orang yang paling celaka ketika itu wahai Rasul. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, walakin idza kana dzalika fardudha ila mahmaniha." Namun apabila itu terjadi betul pertikaian antara engkau dengan Aisyah, hendaknya engkau mengembalikan Aisyah ke tempat yang aman. Maka setelah perang Jamal, betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi pertikaian antara Ali dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau pun menunaikan wasiat Rasulullah SAW untuk mengembalikan Aisyah ke kota Madinah. Maka dikembalikanlah Aisyah oleh beliau ke kota Madinah. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali radhiyallahu anhu memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah. Nah, ini juga yang menimbulkan salah satu pemicu kenapa Muawiyah tidak mau berbaiat, atau kenapa penduduk negeri Syam secara umum tidak mau berbaiat kepada Ali. Karena Kufah ini pusatnya pemberontak yang dahulu juga membunuh siapa? Utsman. Maka timbul kecurigaan. Nanti kita akan bahas. Ya, ini namanya sejarah, ya. Kita bahas, tapi nanti ada di akhir pembahasan kita akan jelaskan bagaimana seharusnya sikap Ahlussunnah terhadap perselisihan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Ya, tapi kita sebutkan dulu bagaimana jalur ceritanya agar antum tidak bingung nanti. Kalau ada desas-desus atau ada cerita yang enggak benar, kita sudah punya apa namanya? Plot yang benarnya itu seperti apa? Karena ini banyak sekali kedustaan-kedustaan yang masuk dalam pertikaian antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana plotnya yang benar, pakemnya seperti apa, sehingga kalau ada orang yang bercerita tentang pertikaian antara Ali dan Muawiyah, kita sudah tahu, oh ini gak benar, ini yang benar, ya. Baik, nah sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan perang Siffin, ya. Pertama, Siffin ini apa? Ya, Siffin ini adalah sebuah tempat di negeri Syam yang terletak di tepi Sungai Eufrat. Sungai Eufrat kalau dalam bahasa Arabnya, ya, dekat dengan perbatasan Irak. Jadi kan tadi kan Ali sudah mengubah ibu kota kaum muslimin ke Kufah. Jadi ini yang bagian utara, ini negeri Syam. Itu Damaskus, ibu kotanya Muawiyah itu di Damaskus. Ibu kotanya negeri Syam. Ibu kotanya Ali di Kufah. Ya, mereka bertemu di Siffin. Nah, Siffin ini perbatasan antara negeri Syam dengan Irak. Dia sudah dekat dengan sungai Efrat. Ya, itu ada sungai Tigris, ada sungai Efrat. Ini daerah Irak. Ya. Di sinilah pertempuran itu terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 36 Hijriah. Ya, sebagian ulama mengatakan di awal tahun 37 Hijriah. Ya, misalnya di mulai konfliknya 36 Dzulhijjah. Dzulhijjah itu kan di akhir tahun Hijriah kan. Yes. Kemudian berlanjut sampai masuk ke tahun 37 Hijriah. Ketika itu, sebentar. Ketika itu negeri Syam, ya, gubernurnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan telah berlalu ketika kita membahas sirahnya Utsman bin Affan, kita sudah sebutkan bagaimana keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan, perluasan-perluasan atau penaklukan-penaklukan wilayah kaum muslimin di masa kekhilafahan Utsman bin Affan tidak lepas dari perannya Muawiyah. Bahkan orang yang pertama kali membuat armada laut, ya, Muawiyah radhiyallahu taala anhu yang pertama kali membuat armada laut yang berhasil kemudian menaklukkan pulau Sisilia. Ya, banyak sekali keutamaan Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan beliau juga adalah pencatat wahyu. Beliau adalah salah satu sekretarisnya Rasulullah SAW, salah seorang pencatat wahyu. Sehingga keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak lagi diragukan. Ya, tidak lagi diragukan. Nah, apa yang menjadi background dari perang Siffin ini? Sama seperti Aisyah, Talha dan Zubair, Muawiyah menginginkan agar Ali bersikap tegas kepada pembunuh Utsman. Ya, dia enggak ingin berbaiat dulu kepada Ali sebelum Ali bertindak tegas kepada pembunuh Utsman. Jangan kemudian malah ya membiarkan mereka. Dan ingat ya, kita sudah sebutkan Ali pun punya alasan kan kemarin, ya, sebagaimana Nabi SAW membiarkan tokoh-tokoh kaum munafikin ada di tengah-tengah kaum muslimin tidak dibunuh. Ada kemaslahatan yang besar di sana. Demikian juga Ali punya alasan yang sama. Ya. Ketika itu sulit sekali untuk menindak mereka, apalagi mereka banyak orangnya. 2000 dari sana ya, 2000 dari segala penjuru negeri dan mereka masing-masing punya kabilah. Sehingga sulit sekali kalau mau dikisos. Tapi begitulah Muawiyah masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Utsman, sehingga dia memang berhak untuk menindak atau untuk meminta agar pembunuh Utsman dikisos. Nah, Ali bin Abi Thalib yang sudah terangkat, sudah dijadikan khalifah, menganggap bahwa Muawiyah melakukan pembangkangan. Kenapa kok tidak mau berbaiat padahal sudah ada khalifah? Inilah akar permasalahannya yang semuanya kembali kepada ijtihad mereka berdua. Ali menganggap Muawiyah tidak mau berbaiat, berarti apa? Memberontak. Muawiyah menganggap Ali tidak bersikap tegas kepada Utsman. Baik. Nah, ini kaidah yang sering kali disebutkan oleh para ulama. Ketika memandang perselisihan para sahabat, kita harus punya minimal 4 batasan ini. Ya, antum pegang terus setiap kali ada perselisihan di tengah-tengah para sahabat, 4 hal inilah yang harus kita ingat. Yang pertama, bahwa Allah telah meridhoi para sahabat. Ya, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhuan. Surat At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ya. Sehingga jangan diganggu, jangan digugat-gugat status mereka. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melarang mencela mereka. La tasubbu ashabi. Law anfaqa ahadukum mithla uhudi dhahaban ma balagha mudda hadima wala nasifa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mencela sahabatku, ya. Jangan kalian mencela sahabatku. Kalau salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka ini tidak setara sama sekali dengan sedekah mereka, ya, sebanyak satu mud. satu cakupan tangan seperti ini. Wala nasifah, tidak juga separuhnya. Misalnya para sahabat, mereka bersedekah satu mud kurma, satu cakupan tangan kurma, ya, atau separuhnya. Kita berinfak satu gunung Uhud emas, itu nilai infak kita nggak seberapa dibandingkan infak yang mereka berikan. Makanya kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Kemudian yang ketiga, kesalahan yang mereka lakukan tidak sebanding dengan jasa-jasa mereka. Ya, dalam permasalahan fikih kita tahu kalau ada najis, ya, mengotori air dua kullah, ya, itu tidak akan menajisi air tersebut selama airnya dua kullah. Bagaimana kalau samudra ada kotoran dilemparkan ke samudra, apakah dia akan membuat samudra itu menjadi najis? Tentu tidak, ya. Lautan yang demikian luas tidak akan ternajisi oleh sedikit kotoran. Maka demikianlah para sahabat, kira-kira kebaikan mereka luar biasa, sehingga apa yang mereka lakukan, kalau toh itu sebuah kesalahan, tidak bisa menodai kebaikan yang luar biasa yang telah mereka lakukan. Kemudian yang keempat, ini permasalahan akidah betul ini, ya. Permasalahan yang keempat, ya, yang perlu kita pegang dalam menghadapi khilaf di kalangan para sahabat, bahwa apa yang mereka lakukan itu produk ijtihadnya mereka. Ya, orang yang berijtihad kalau dia benar mendapatkan dua pahala. Kalau mereka salah mendapatkan satu pahala. Karena Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrun." Apabila seorang hakim dia berijtihad, kemudian dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. "Wa idza ijtahada tsumma akhta'a falahu ajr." Kalau dia berijtihad kemudian salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Maka inilah empat kaidah yang perlu kita pegang kalau kita melihat perselisihan di tengah para sahabat. Ya, mereka luar biasa jasanya, Allah telah meridhai mereka, kemudian mereka tidaklah melakukan hal tersebut melainkan karena ijtihad mereka. Nah, kita perlu bahas juga, sebagian orang menuduh bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan berusaha untuk merebut kekhilafan Ali. Ya, maka ini suatu hal yang salah, ya, tuduhan yang dusta. Kenapa? Karena pertama, Muawiyah tidak berusaha menjadi khalifah. Muawiyah itu mengklaim jadi khalifah pasca wafatnya Ali. Qadarullah, ini sudah, saudara. Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, tidaklah beliau mengklaim kekhilafahan melainkan pasca wafatnya Ali. Nanti di masa ketika Al-Hasan, ya, kepemimpinan itu dipegang oleh Al-Hasan ibn Ali, putranya beliau, baru kemudian Al-Hasan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah, baru Muawiyah jadi khalifah. Tapi Muawiyah enggak berkeinginan sama sekali jadi khalifah. Buktinya apa? Yang menyerah itu kan Ali. Ya, yang datang ke Siffin itu adalah Ali. Kalau memang Muawiyah ingin menyerang, ya Muawiyah bawa pasukannya ke Kufah, menyerang Ali untuk merebut kekhilafahan, sama dengan kasusnya Aisyah, Talha dan Az-Zubair. Ya, kenapa mereka ke Basrah? Karena ingin menumpas pembunuhnya Uthman. Sama sekali tidak terpikirkan di tengah-tengah mereka untuk menggulingkan Ali. Jadi ini bukti yang sangat jelas bahwa Muawiyah tidaklah menginginkan untuk merebut kekhilafahan dari tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, lantas apa sebabnya mereka kemudian tidak mau membaiat Ali? Tadi sempat kita singgung, ini beberapa sebabnya. Bahwa pertama, pembunuh Utsman tidak dikisos oleh Ali. Gimana mungkin seorang sahabat yang mulia, ya, kemudian tidak dikisos? Ini kan menurut pandangannya, perspektifnya Muawiyah, perspektif para sahabat yang menginginkan agar pembunuhan pembunuh Ali itu dikisos. Gimana mungkin orang yang biasa saja, ya, orang biasa saja ketika dibunuh wajib ditegakkan kisos padanya? Ini yang dibunuh Utsman Dzun Nurain, ya, sahabat Rasulullah SAW yang menikahi, satu-satunya sahabat Nabi yang menikahi dua putri beliau, orang yang sangat mulia, khalifah, bahkan khalifah yang ketiga. Kenapa kemudian ditunda-tunda kisosnya? Ini kan perspektif mereka, ya. Ini kita jabarkan agar kita tahu, ya, bahwa ijtihad mereka itu bukan karena hawa nafsu, tapi karena pertimbangan yang syar'i. Karena pertimbangan yang syar'i. Ya, orang biasa saja kalau terbunuh harus tegakkan kisos bagi orang yang membunuhnya. Bagaimana kalau yang dibunuh itu adalah Utsman ibn Affan? Kemudian alasan kedua, mengapa mereka tidak membaiat Ali bin Abi Thalib? Karena kasus perang Jamal. Ya, di dalam perang Jamal terbunuh para sahabat. Ada Talha bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam. Nah, bagaimana mungkin kemudian kita membaiat orang yang, ya, dalam bahasa mereka, orang yang telah memerangi para sahabat, ya, bahkan menyebabkan para sahabat terbunuh. Kemudian yang ketiga juga yang disebutkan oleh para ulama, mengapa mereka tidak mau membaiat, itu tadi Ali memindahkan ibu kota ke Kufah. Kenapa kok dipindahkan ibu kotanya dari Madinah? Ada apa ini? Kenapa dipindahkan ke Kufah? Padahal Kufah dikenal sebagai sarangnya para pemberontak. Ini namanya masa fitnah. Ya, apapun yang dilakukan oleh seseorang bisa tampak jelek. Ya, padahal mungkin Ali ada manfaatnya di sana. Justru dia untuk meredam. Kalau beliau tidak pindah ke Kufah, maka keadaan Irak itu akan semakin kacau. Maka beliau pindah ke sana untuk meredam pemberontakan. Buktinya apa? Nanti ini pasca perang Siffin, benar orang-orang Irak itu memberontak kepada beliau. Makanya terjadi perang Nahrawan nanti. Jadi setelah perang Siffin, ini masanya Ali itu banyak sekali perang. Pertama perang Jamal, perang Siffin, disusul perang Nahrawan, yang kemudian ya menyebabkan Ali dibunuh oleh orang-orang Khawarij gara-gara memerangi mereka di perang Nahrawan. Nah, ini bukti kenapa Ali memindahkan kekuasaan ke sana, karena ada indikasi mereka akan membuat kekacauan. Maka untuk meredam itu Ali bin Abi Thalib kemudian apa? Memindahkan ibu kota ke Kufah. Tapi ini sudah jadi pandangan negatif orang-orang di negeri Syam. Kenapa kok dia malah mendekat ke para pembunuh Utsman? Sehingga sebagian orang bahkan mengatakan bahwa oh, jangan-jangan Ali ini ikut campur dalam pembunuhannya Utsman. Nauzubillah. Ya, ini adalah tuduhan yang tidak benar. Telah kita sebutkan bahwa Ali turut melaknat orang yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka qadar Allah Subhanahu wa taala menakdirkan terjadilah pertempuran antara dua sahabat yang mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum jami'an. Nah, pertempuran ini pada hakikatnya telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "La taqumu sa'ah hatta taqtatila fi'atan azimatan yakunu bainahuma muqtalatun azimah da'watuhuma wahidah." Kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi hari kiamat hingga terjadi peperangan antara dua kelompok besar kaum muslimin, ya. Kemudian yakunu bainahuma muqtalatun, terjadi korban yang besar di tengah-tengah mereka. Karena ketika itu Ali sampai mengumpulkan 100.000 pasukan. Muawiyah mengumpulkan 7.000 pasukan. Jumlah yang sangat besar dan korbannya luar biasa. Termasuk sahabat yang mulia Ammar bin Yasir. Tahu Ammar bin Yasir? Ya, sahabat yang mempertahankan keimanan bersama keluarganya yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, kemudian beliau pun mengucapkan kalimat kufur tapi dalamnya tetap dalam keimanannya. Adapun bapaknya Yasir dan ibunya Sumayyah meninggal dunia. Nah, Ammar bin Yasir yang mulia itu ikut menjadi korban dalam perang Siffin ini, ya. Maka terjadilah perang tersebut, mereka bertemu di daerah Siffin, ya. Pasukan Ali berangkat dari Kufah, kemudian pasukannya Muawiyah berangkat dari Damaskus. Mereka bertemu di Siffin. Nah, waktu itu pada hakikatnya Ali bin Abi Thalib mengirim utusan terlebih dahulu, ya, yang dikirim oleh beliau Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu untuk menanyakan kepada Muawiyah kenapa dia tidak mau membaiat. Jadi sebelum terjadi peperangan Ali mengirim utusan. Kata Muawiyah, saya bukannya tidak mau berbaiat, tapi tolong tuntaskan dulu pembunuhan Utsman. Maka Ali nggak bisa, nggak mau Ali untuk apa? Itu menjadi alasan. Ya. Yang namanya khalifah sudah diangkat, maka wajib bagi dia untuk berbaiat. Dan apa yang diucapkan oleh Ali inilah yang lebih benar. Nanti kita akan bahas siapa sih sebenarnya pihak yang lebih dekat kepada kebenaran dari kedua pihak yang bertempur ini. Ya, kalau Muawiyah alasannya Ali tidak mau kurang tegas dalam menindak pembunuh Utsman. Kalau Ali mengatakan bahwa apa? Dia tidak mau berbaiat kepada khalifah yang resmi. Maka di antara dua alasan ini alasan Ali lah yang lebih kuat. Ya, namanya khalifah dia punya keputusan, ya. dia berhak untuk mengambil keputusan kapan akan diadakan qisas, kapan akan ditunda, karena ada kemaslahatan yang lebih besar. Harusnya orang taat. Makanya Ali bin Abi Thalib lebih dekat kepada kebenaran dalam permasalahan ini. Maka kemudian ya, perang pun meletus pada bulan Dzulhijjah tahun 36 Hijriah. Sebagian ulama mengatakan di awal ya, tahun 37 Hijriah. Ini wajar karena Dzulhijjah itu di akhir tahun 36 Hijriah atau di awal tahun 37 Hijriah ya, berdekatan. Maka kemudian jumlah korban yang terjatuh ketika itu sangat besar. Sangat besar ya, hampir tidak terhitung jumlah korban yang jatuh ketika peperangan berkecamuk. Nah, pada saat itulah terbunuhlah sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu yang berada di pihak Ali. Disebutkan bahwa Ammar bin Yasir di saat itu sudah berusia sangat tua. Usia beliau 93 tahun. Ya, berarti seangkatan dengan Utsman ya. Sangat tua, kemudian dia ikut berperang di kelompoknya Ali, lalu Ammar bin Yasir pun terbunuh di tengah-tengah perang yang berkecamuk. Maka di saat itulah Ammar bin Al-As, Ammar bin Al-As ini gubernur Mesir, dan dia bergabung dengan kelompoknya Muawiyah. Kemudian Ammar bin Al-As melapor kepada Muawiyah bin Abi Sufyan bahwa Ammar bin Yasir telah terbunuh. Lantas kenapa? Kenapa kalau Ammar bin Yasir telah terbunuh? Maka sesungguhnya Nabi SAW telah mengatakan, beliau menyampaikan hadis kepada apa, hadis Rasulullah SAW tentang terbunuhnya Ammar bin Yasir. Kata Ammar bin Al-As kepada Muawiyah, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengatakan, waiha Ammar taqtuluhu alfiatul baghiyah. Kasihan sekali si Ammar ini. Ya, jadi suatu ketika Nabi SAW pernah mengatakan tentang Ammar bin Yasir, kasihan sekali Ammar ini, karena dia akan terbunuh, akan dibunuh oleh kelompok yang durhaka. Berarti yang durhaka siapa? Kelompoknya Muawiyah. Maka inilah salah satu ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa inilah salah satu yang menyebabkan pertempuran berhenti. Kenapa? Karena Ammar bin Yasir terbunuh. Kemudian dibacakanlah hadis Nabi SAW bahwa yang membunuh Ammar bin Yasir adalah kelompok yang durhaka. Maka pihak Muawiyah langsung meminta diberhentikan perang. Karena dalam sebagian riwayat mereka mengangkat mushaf-mushaf di tombak-tombak mereka ya, untuk meminta berhentinya peperangan. Kemudian pasukan Ali pun menghentikan serangan. Terjadi gencatan senjata. Ya, pihak Muawiyah mengingatkan kepada mereka, kalau misalnya kami terbunuh, ingat di utara kita itu ada bangsa Romawi yang siap menyerang. Kalau kami terbunuh, siapa yang akan menjadi bempernya kaum muslimin? Ya, inilah kalau terjadi perang saudara di tengah-tengah kaum muslimin, terjadi perpecahan, pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin, maka yang mengambil keuntungan terbesar adalah orang-orang siapa? Orang-orang kafir. Mereka selalu berusaha mengambil keuntungan dari setiap konflik yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, coba lihat ketika Ka'ab bin Malik, masih ingat kita dulu perang Tabuk. Ketika Nabi SAW memboikot Ka'ab bin Malik, tidak diajak berbicara selama 50 hari. Apa yang dilakukan oleh orang kafir? Mereka mengirim surat kepada Ka'ab bin Malik, berusaha mengambil keuntungan dari apa konflik yang terjadi antara Ka'ab bin Malik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tentu akan mengalami keuntungan, mendapatkan keuntungan dengan terkalahkannya atau dengan terbunuhnya banyak pasukan kaum muslimin dari negeri Syam, maka ya orang-orang Romawi akan lebih leluasa untuk menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Maka kemudian peperangan pun berhenti, kedua belah pihak ya bersepakat untuk mengirimkan perwakilan. Ya, maka dikirimlah Ammar bin Al-As oleh Muawiyah, kemudian dari pihaknya Ali bin Abi Thalib dikirimkanlah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika itulah ya ketika terjadinya perdamaian seperti itu ya, Muawiyah tidak menginginkan agar Ali memakai gelar Amirul Mukminin. Maka kemudian Ali pun menghapus gelar Amirul Mukminin ketika itu. Inilah salah satu yang menyebabkan orang-orang Khawarij itu memberontak kepada Ali. Kenapa? Karena Ali menghapus gelar Amirul Mukminin. Kata mereka, kata orang-orang Khawarij, kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Ya, bodohnya pemahaman mereka, pendeknya pemahaman mereka. Ya, jadi kalau Ali itu bukan Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin, kata orang Khawarij. Tapi Ali menanggalkan gelar Amirul Mukminin. Kenapa? Karena Muawiyah nggak mau kalau ini apa? Kalau memang nanti terjadi perdamaian, kemudian Ali menggunakan gelar Amirul Mukminin, berarti kelihatan bahwa dia memberontak kan? Oh itu dikelak apa dalam perjanjian tertulis kok ini Amirul Mukminin, ya berarti kamu memberontak. Maka Muawiyah nggak mau. Kata Muawiyah jangan pakai Amirul Mukminin. Ini perjanjian antara Ali dan Muawiyah saja. Maka kemudian demi perdamaian Ali pun menanggalkan gelar Amirul Mukminin dalam perjanjian tersebut. Boleh nggak yang dilakukan Ali seperti ini? Boleh tentu saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Sulh Hudaybiyah beliau menanggalkan gelar Rasulullah. Ketika dikritik oleh Suhail, ya, oleh Suhail bin Amr, ya, kalau kamu pakai gelar Rasulullah, apa yang kita bikin perjanjian? Berarti kami mengakui kerasulan kamu. Ya, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanggalkan gelar Rasulullah. Nah, Ali sama saja. Ali ketika ingin membuat perjanjian damai, beliau menanggalkan gelar Amirul Mukminin yang tentunya lebih rendah daripada gelar Rasulullah. Nah, kemudian Amr bin Al-As dan Abu Musa Al-Ash'ari membuat perjanjian. Semuanya sepakat bahwa perang dihentikan, kemudian masing-masing pasukan kembali ke negerinya. Pasukannya Muawiyah kembali ke negeri Syam, kembali ke Damaskus. Pasukannya Ali bin Abi Thalib kembali ke Kufah. Ya, selesai masalah. Tidak ada lagi pertempuran. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib pun melanjutkan kekhilafahannya dari Kufah, sedangkan Muawiyah ya tetap memimpin negeri Syam. Tetap memimpin negeri Syam. Sampai kemudian nanti Ali bin Abi Thalib membasmi orang-orang Khawarij pada perang Nahrawan. Nah, perlu kita jelaskan juga dalam kesempatan ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, banyak sekali cerita palsu tentang perjanjian damai yang dibuat antara Abu Musa Al-Ash'ari dan juga Amr bin Al-As. Saya pernah membaca ya artikel populer ya. Artikel populer. Jadi diibaratkan bahwa Amr bin Al-As ini seperti politikus penipu. Abu Musa Al-Ash'ari ini digambarkan sebagai orang yang polos. Ketika bikin perjanjian, kata Amr bin Al-As, "Abu Musa, kita damai ini ya, damai. Kamu pidato duluan. Katakan bahwa Ali bukan khalifah. Sama-sama nol, dari nol. Artinya Ali bukan khalifah, Muawiyah bukan khalifah. Kita kembali nol." Maka kemudian Abu Musa Al-Ash'ari katanya dengan polosnya mengatakan bahwa ini cerita salah ya. Cerita jangan-jangan pahami bahwa benar, tapi ini terkenal sekali, ya populer di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian Abu Musa Al-Ash'ari pidato dulu di depan pasukan. Ya, bahwa ya aku menganggap Ali bin Abi Thalib itu bukan khalifah. Dia telah dicabut kekhilafahannya seperti ya tercabutnya cincin dari jari. Kemudian dia mencabut cincin dari jarinya, kemudian dia membuangnya. Berarti jangan dianggap Ali itu khalifah. Ya, kosong-kosong lagi maksudnya. Nah, kemudian setelah Abu Musa mengatakan demikian, ya, Amr bin Al-As naik ke podium, kemudian dia mengatakan, "Dengarkan kalian apa yang dikatakan oleh Abu Musa bahwa Ali bukan khalifah. Maka khalifah yang benar adalah Muawiyah." Maka Abu Musa terpelongo. Marah dia, "Kenapa ini kok Amr bin Al-As berkhianat? Ingat, ini cerita yang salah." Saya ngomong ini khawatir nanti video terekam kemudian dipotong. Wah, ini katanya ceritanya. Padahal kita sedang menjelaskan yang keliru, yang tersebar tengah-tengah masyarakat. Ini cerita yang salah. Kemudian Abu Musa Al-Ash'ari marah. Kemudian dia pun gak mau lagi balik ke Ali. Dia balik ke Mekah. Gak mau lagi ikut-ikutan. Sudahlah. Nah, ini cerita yang masyhur sekali. Bahwa bisa lihat itu di dalam buku-bukunya Syiah. Atau orang-orang yang liberal. Jadi dikesankan bahwa Amr bin Al-As itu seperti politikus zaman sekarang ya. Jadi dia menipu Abu Musa, coba pidato dulu. Begitu pidato, kemudian dia mengingkari kekhilafahan Ali, baru kemudian Amr bin Al-As menetapkan kekhilafahan Muawiyah. Maka cerita ini dusta. Ya. Disebutkan dalam oleh Al-Imam At-Tabari, namun di dalam sanadnya terdapat seorang yang bernama Abu Mihnaf. Abu Mihtaf ini menjadi pembicaraan para ulama. Dia pendusta, banyak kisah-kisah sejarah yang dipalsukan oleh Abu Mihnaf. Maka ini adalah cerita yang tidak benar. Ya, kalau ada yang mengatakan seperti itu, maka kita yakini bahwa yang demikian tidak benar. Nah, sekarang siapa yang benar dalam peristiwa-peristiwa ini? Ya, yang benar, ya banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Ali lah yang benar. Yang ijtihadnya benar itu adalah Ali. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Tamruku ma'rifatun inda furqatin minal muslimin, yaqtuluha aula at-ta'ifataini bil haq." Nanti ada kelompok yang menyempal, ya, ketika terjadi di antara pertikaian antara kaum muslimin. Maka kelompok yang menyempal ini diperangi oleh kelompok yang mendekati kebenaran. Yang berangkat ke Siffin itu siapa? Ya, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang memerangi. Maka yang benar adalah yang datang untuk memerangi. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan bahwa riwayat-riwayat ini tegas menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib berada di pihak yang benar. Sementara ya pengikutnya Muawiyah radhiyallahu anhu ini adalah kelompok yang menyempal karena takwil yang keliru. Karena mereka berijtihad tapi ijtihadnya keliru. Namun hadis ini juga menunjukkan bahwa mereka tidak keluar dari keislamannya. Karena Nabi mengatakan furqatun minal muslimin. Ada dua kelompok dari kalangan muslimin. Jika orang-orang Syiah mengatakan Muawiyah kafir, maka dia bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Nabi tetap mengatakan bahwa mereka adalah firqah dari kaum muslimin. Ya, mereka tidak dikatakan sebagai orang-orang yang fasik. Salah berijtihad, cukup. Ya, tidak dikatakan sebagai orang-orang yang fasik. Selain dengan apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ya dalam Fathul Bari juga menyebutkan hal yang sama. Beliau mengatakan wa dhahaba jumhur ahli sunnah ila tasbibi man qatala ma'a Ali limtithali qawlihi ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa'aslihu bainahuma wa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, mayoritas ulama Ahlussunnah menganggap bahwa Ali lah yang benar. Ya, kenapa? Karena melihat firman Allah Subhanahu wa taala, mereka ini pada hakikatnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-9, apabila ada golongan dari dua kaum mukminin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jadi Ali sudah melakukan itu. Ali mengutus Jarir bin Abdillah untuk berdamai, tapi Muawiyah tetap tidak mau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in fa'in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul ladzi tabghi." Apabila salah satu di antara mereka membangkang, ya, tidak mau tunduk, maka perangilah orang yang membangkang tadi. Muawiyah enggak mau nurut, enggak mau damai. Maka apa? Perangilah yang membangkang tadi sampai dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ali melaksanakan perintah ini, makanya dia, karena Muawiyah tidak mau tunduk, maka beliau pun memerangi. Baik, kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Waqad sabata anna man qatala Aliyan kanu bughatan." Ya. Dan telah jelas bahwa yang diperangi oleh Ali adalah orang-orang yang memberontak, yang tidak mau membaiat beliau. Ya, haula ma'a hadza at-taswib muttafiquna 'ala annahu la yuzam. Namun walaupun mereka salah, ya, para ulama, mayoritas para ulama mengatakan kelompoknya Muawiyah salah, tapi mereka tidaklah dicela. Ya, la yudam wahidun min haula bal yaquluna ijtahadu fa akhta'u. Tapi yang perlu dikatakan tentang mereka, mereka telah berijtihad namun ijtihadnya keliru. Jadi tidak kemudian mereka salah lalu dikatakan ya dicela, enggak. Oke, mereka salah, tapi apa? Karena ijtihad yang keliru. Ijtahadu ya waqtu, mereka berijtihad tapi mereka telah salah dalam ijtihadnya. Inilah pendapat yang benar terhadap pertikaian Muawiyah dan Ali, bahwa kebenaran itu ada pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Hanya saja kebenaran ada pada Ali, ya, Muawiyah keliru, hanya saja Muawiyah tidak dicela karena ini merupakan hasil dari ijtihad beliau. Dan juga Nabi SAW mengatakan, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku." Kalau kalian disebutkan tentang sahabatku, tahanlah diri kalian dari mencela mereka. Ya, jangan kemudian, oh, Muawiyah ini memberontak menyebabkan terbunuhnya Ammar bin Yasir dan lain sebagainya. Jangan. Tahanlah diri kita dari mencela para sahabat. Ya. Bahkan sebagian para ulama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih memilih tidak berkomentar sama sekali. Nah, tadi saya sebutkan, kita perlu jelaskan ini satu saja sebabnya, bukan untuk mengorek-ngorek kesalahan para sahabat, agar kita tahu sebenarnya permasalahannya itu seperti apa. Jangan sampai samar-samar terhadap diri kita, kemudian ada orang memasukkan syubhat. Ya, kita dudukkan permasalahannya seperti apa sehingga kita tahu. Bukan untuk mencela sahabat, bukan sama sekali untuk mengkritik Muawiyah, enggak. Nah, makanya Imam Ahmad ketika ditanya tentang bagaimana perselisihan antara Ali dengan Muawiyah, beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Mereka itu adalah umat yang telah berlalu. Ya, sudah berlalu sejarahnya Muawiyah dan Ali. Ya. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Bagi mereka apa yang mereka usahakan dan bagi kalian apa yang kalian lakukan. Jadi kita tidak dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang terjadi antara Muawiyah dan Ali. Itu urusan mereka. Mereka yang akan mempertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu Anda pikirkan adalah apa yang akan kita bawa di hadapan Allah. Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, apa yang dilakukan oleh Muawiyah, kita tidak akan ditanya. Paham ya? Ini jawaban yang luar biasa dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan perang Siffin. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang akibat dari perang Siffin ini, orang-orang Khawarij yang dahulunya loyal kepada Ali bin Abi Thalib, mereka berubah menjadi ya para pembangkang. Mereka kemudian menyatakan perang dengan Ali bin Abi Thalib sehingga terjadilah perang besar-besaran yang disebut sebagai perang Nahrawan. Bagaimana kejadiannya perang ini, insyaallah ini akan menjadi pembahasan kita di pekan yang akan datang bismillah taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.